nene tenenom tinayda tinaynom hoppa tenenom tinayda tinaynom kena nene tenenom tinayda tinaynom Tine nai no, tina nini tini no, tina ida tini.